lain solo, haleluya. Nanggo lain solo, nanggo lain solo, Yesus mau dimaluna. Nanggo lain kamu. Yo, Yesu, kumabiso la lola mama.